بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Kita lanjut masalah ketiga terkait dengan hukum bahwa yang afdal membaca surat secara utuh pada setiap rakaat. Itu yang afdal, sunnahkan, mustahab. Dan ada tiga hukum, ada tiga masalah yang berbeda dengan ini. Telah lewat dua masalah. Ya. Masalah yang ketiga, hukum membaca dua surat atau lebih dalam satu rakaat. Hukum membaca dua surat atau lebih, tiga surat, ya, atau lebih dari itu dalam satu rakaat pada salat fardu dan salat sunnah, pada salat fardu dan salat sunnah. Bisa difahami masalah ini? Masalah ini dalam satu rakaat bukan hanya satu surat yang dibaca, tetapi dua surat sekaligus atau lebih dari dua surat, tiga, empat. Nah, apa hukumnya? Hal itu dibolehkan. Hukumnya, hal itu dibolehkan kadang-kadang tanpa dimakruhkan, tanpa dimakruhkan, mubah, jaiz, biduni karohah, boleh tanpa dimakruhkan. Ini salah satu riwayat dari Ahmad. Ini salah satu riwayat dari Ahmad, Al-Imam Ahmad. Merupakan pendapat Malik. Pendapat Malik dan jumhur ulama. Salah satu riwayat dari Ahmad, pendapat Malik dan jumhur ulama. Tampaknya al-zahir, tampaknya pendapat ini yang dianut oleh Al-Albani dalam sifat as-salah, sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat lain dari Al-Imam Ahmad memakruhkan hal itu. Ada riwayat lain dari Ahmad memakruhkan hal itu. Berbeda dengan riwayat yang pertama yang membolehkan tanpa dimakruhkan. Riwayat lain dari Al-Imam Ahmad memakruhkan. Adapun sahabat Abu Hanifah, ashabu Abi Hanifah, mereka memakruhkannya. Jadi riwayat lain dari Al-Imam Ahmad sama dengan pendapat sahabat Abu Hanifah, yaitu Hanafiyun, Abu Hanafiyun, yang memakruhkan hal ini. Tetapi pendapat ini lemah. Pendapat yang memakruhkan dhaif. Qaulun marjuh, pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah. Yang benar, yang pertama, yang datang, riwayat yang datang dari Imam Ahmad, pendapat Malik dan jumhur mayoritas ulama, hal itu boleh dan tidak dimakruhkan. Dalam hal ini telah datang hadis Abu Wa'il, telah datang hadis dari riwayat Abu Wa'il dari Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Riwayat Abu Wa'il dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ibnu Mas'ud mengatakan, laqad araftu anna dha'ira التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. يقرن بينهن. Jadi Ibnu Mas'ud mengatakan, laqad araf, demi Allah, sungguh aku telah mengetahui, aku benar-benar tahu mengetahui surat-surat an-nadha'ir, yakni surat-surat semisal. An-nadha'ir, surat-surat yang semisal. النظائر هي سورة سورة ينسميسل التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن yang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah yaqrunu bainahunna menggandeng ya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggandeng membacanya secara bergandeng di antara surat-surat itu dalam satu rakaat. Dalam satu rakaat. Nah, ini kata Abdullah Ibnu Mas'ud, berarti Nabi SAW pernah dalam sholat dalam satu rakaat menggandeng ya surat-surat yang semisal. Jadi lebih dari satu surat digandeng, yakni dua surat digandeng dalam satu rakaat. Surat-surat yang semisal maksudnya semisal dalam hal apa? Kata ulama semisal dari segi makna-makna. Nadha'ir, surat yang semisal, dua surat digandeng dibaca bersama ya, digandengkan dalam satu rakaat. Yang dipilih adalah surat-surat yang semisal an-nadha'ir, semisal dari segi makna-makna, seperti dalam hal kandungan surat itu merupakan mau'idhah, wejangan, arahan, atau semisal dari segi makna hukum, yakni dari segi makna yang lain, yakni sama-sama berisi tentang hukum. Kandungan surat itu hukum. Atau semisal dari segi dua surat itu isinya sama-sama kisah. Ya, qasas. Nah, itu makna an-nadha'ir. Ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Abu Wa'il rahimahullah at-tabi'i ar-rawi an Ibn Mas'ud, Abu Wa'il at-Tabi'i, tabi'i yang meriwayatkan dari Ibn Mas'ud, dia mengatakan fadzakara 20 suratan. Kata Abu Wa'il fadzakara 20 suratan minal mufassali. Lantas Ibn Mas'ud menyebutkan 20 surat dari Al-Mufassal. 20 suratan min Al-Mufassal. 20 surat dari Al-Mufassal. Surataini fi kulli rak'ah. Surataini fi kulli rak'ah. Dua surat pada setiap rakaat. Dua surat pada setiap rakaat. Jadi setelah Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa dia mengetahui surat-surat an-nadha'ir, surat-surat semisal yang digandeng oleh Nabi SAW dibaca bersama dalam satu rakaat, kemudian Ibnu Mas'ud menyebutkan surat-surat tersebut yang dihafalkan olehnya, dibaca oleh Nabi SAW digandeng, yaitu 20 surat kata Abu Wa'il. Minal mufassal, dari Al-Mufassal. Dan antum sudah tahu Al-Mufassal. Ya. Dua surat pada setiap rakaat. Antum sudah tahu Al-Mufassal. Ada yang mengatakan dari surat Al-Qital, surat Muhammad sampai An-Nas. Ada yang mengatakan dari surat Al-Hujurat sampai An-Nas. Dan ada yang mengatakan dari Qaf sampai An-Nas. Yang terakhir yang diwajibkan Al-Albani dan Al-Uthaymin. Dari Qaf sampai An-Nas. Nah, apa saja 20 surat itu? Riwayat ini tadi muttafaq alaih. Riwayat Abu Wa'il dari Ibnu Mas'ud, lafaz yang ana sebutkan muttafaq alaih. Pada riwayat muttafaq alaih tidak diuraikan apa saja 20 surat itu dan dua surat yang digandeng itu apa saja. Tidak diuraikan pada riwayat muttafaq alaih. Tetapi hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dikeluarkan juga oleh Abu Dawud dalam sunannya. Hadis yang sama. Dengan tambahan lafaz. Yani Abu Dawud menambahkan pada riwayatnya. Penyebutan. Masing-masing dari dua surat yang digandeng itu. Penyebutan masing-masing dari dua surat yang digandeng itu. Apa saja? Panjang tapi jika antum mau catat. Ana sebutkan. Nah, surat Ar-Rahman dan surat An-Najm. Ar-Rahman dan An-Najm. Al-Qamar dan Al-Haqqah. Al-Qamar dan Al-Haqqah. At-Tur dan Az-Zariyat. At-Tur dan Az-Zariyat. Al-Waqi'ah dan Nun. Al-Waqi'ah dan Nun. Al-Ma'arij dan An-Nazi'at. Al-Ma'arij dan An-Nazi'at. Al-Mutaffifin dan Abasa. Al-Mutaffifin dan Abasa. Al-Mudaththir dan Al-Muzammil. Al-Mudaththir dan Al-Muzammil. Al-Insan dan Al-Qiyamah. Al-Insan dan Al-Qiyamah. An-Naba dan Al-Mursalat. An-Naba dan Al-Mursalat. Yang terakhir, Ad-Dukhan dan At-Takwir. Ad-Dukhan dan At-Takwir. Ad-Dukhan itu sebelum Qaf, apa setelah Qaf? Ad-Dukhan. Sebelum. Sebelum Al-Hajarat, apa setelah Al-Hajarat? Sebelum. Sebelum surat Muhammad Al-Qital atau setelahnya. Nah, padahal disebutkan bahwa dari Al-Mufassal. Padahal salah satunya adalah Ad-Dukhan. Nah, nanti kita akan pelajari insyaAllah mengenai pembahasan penyusunan surat dalam mushaf Al-Quran. Ya, apakah itu tauqif dari Nabi SAW atau ijtihadi dari sahabat, dan hukum membaca surat tidak berurutan, ya, tidak sesuai urutan mushaf Utsman. Nah, jadi urutan mushaf tertib Ibnu Mas'ud beda dengan tertib mushaf Utsman. Ini yang meriwayatkan hadis ini dari siapa? Abdullah Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud punya tertib mushaf sendiri. Nah, adapun mushaf yang ditahan kita itu yang diletakkan oleh Uthman. Ibn Mas'ud punya tertib mushaf yang beda dengan itu. Baik. Dan ini riwayat dari Ibn Mas'ud. Dan riwayatkan dari Mas'ud adalah muridnya. Nah, yang artinya Tayyib Abu Wa'il muridnya dan tentunya mengambil ilmu dari Ibnu Mas'ud dan mengambil tafsir qiraah dari Ibnu Mas'ud. Tayyib. Ini hadisnya, hadis riwayat Abi Daud tadi, riwayat Abu Daud yang menyebutkan dua surat yang muqaranah, yang digandeng itu. Nah, bagaimana status riwayat Ibnu status riwayat Abi Daud? Tambahan lafaz ini dinilai oleh Al-Albani rahimahullah dengan penilaian yang berbeda pada kitab-kitabnya. Dalam Sahih Abi Daud nomor 1396 pada nomor hadis 1396, Al-Albani rahimahullah menilai tambahan ini dhaif. Aslul hadis la syak annahu sahih, aslul hadis. Pokok hadis jelas muttafaq alaih, sudah kita dengar. Namun tambahan hadis ziyadat al-lafaz zikir an-nadair, penyebutan surat-surat tersebut yang ditambahkan oleh Abu Daud pada riwayatnya, itu yang dinilai dhaif oleh Al-Albani. Dalam Sahih Abi Daud, yani beliau mensahihkan hadis kemudian memperkecualikan duna hadhihi ziyadah. Sahihan, dalam Sahih Abi Daud beliau mengatakan sahih duna hadhihi ziyadah. Hadis sahih duna hadhihi ziyadah, tanpa tambahan. Tetapi dalam sifat salat Nabi, dalam kitab Al-Albani yang lain itu sifat salat Nabi, Al-Albani rahimahullah menyebutkan hadis ini, berhujjah dan bersandar dengan hadis ini, beliau mensahihkannya dalam sifat salat Nabi. Nah, sekarang fikih hadis. Adapun status hadis sudah kita dengar. Fikih hadis, hadis ini mutlak. Hadis ini mutlak. Yani, tidak ada pada hadis Ibnu Mas'ud tadi, tidak ada dari Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa ini dilakukan oleh Nabi pada sholat sunnah. Tidak ada juga penyebutan bahwa itu dalam sholat wajib. Dimutlakkan, dilepas bahwa Nabi ya menggabungkan dua surat dari An-Nadha'ir dalam sholatnya, mutlak. Ada kemungkinan itu dilakukan pada sholat wajib oleh Nabi SAW, dan ada kemungkinan dilakukan oleh Nabi SAW pada sholat sunnah. Fahami? Dengan demikian ini merupakan dalil bolehnya melakukan itu pada sholat wajib, bukan hanya dibolehkan pada sholat sunnah. Boleh tanpa dimakruhkan pada sholat wajib, bukan hanya dibolehkan pada sholat sunnah. Sedikit kembali ke rincian mazhab yang disebutkan di atas. Ya, butuh dirincikan lagi. Nah, bahwa itu, hal itu dalam salat sunnah jelas boleh. Jelas boleh dan tidak dimakruhkan pada salat sunnah. Nah, nanti akan selain hadis Ibnu Mas'ud akan ada tambahan dalil yang jelas-jelas itu pada salat sunnah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ya dipermasalahkan hal itu pada salat fardu. Apakah dibolehkan atau dimakruhkan? Kalau kita dengar khilaf ulama. Nah, dan mana yang rawi di bawah? Riwayat dari Ahmad, pendapat Malik dan Jumhur membolehkan itu pada salat fardu, seperti hanya pada salat sunnah, tidak dimakruhkan. Tidak ada masalah. Nah, pendapat yang lain yang memakruhkan marjuh. Hadits Ibnu Mas'ud yang merupakan yang dijadikan dalil dalam masalah ini sudah kalian dengar, hadisnya mutlak. Jangan difahami dan jangan katakan bahwa hadits Ibnu Mas'ud itu pada salat sunnah, mana? Tidak ada. Tidak ada dari Ibnu Mas'ud taqyid pembatasan bahwa Nabi melakukan ini pada salat sunnah. Lafadznya laqad araftu an-nadha'ira allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrunu bainahunna. Demi Allah, sungguh benar-benar aku telah mengetahui surat-surat yang semisal yang pernah digandeng, ya, dibaca bergandeng oleh Rasulullah SAW dalam satu rakaat. Nah, sehingga ini merupakan dalil. Ada kemungkinan itu pada salat wajib, ada kemungkinan pada salat sunnah. Jadi ini dalil. Baik, kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, apabila boleh menggandeng dua surat dalam satu rakaat, berarti boleh pula menggandeng lebih dari dua surat. Berarti boleh pula menggandeng lebih dari dua surat. Sebagaimana, jadi maksud Ibnu Hajar, sebagaimana halnya maksud Ibnu Hajar, sebagaimana halnya boleh menggandeng dua surat, maka lebih dari dua surat, tiga surat, empat surat digandeng, ya boleh. Apa bedanya? Nah, bahkan secara dalil hal itu telah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, telah diamalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dicontohkan menggandeng tiga surat sekaligus dalam satu rakaat. Tiga surat sekaligus dalam satu rakaat pada salat tahajud, yaitu Al-Baqarah. Selesai Al-Baqarah, Nabi lanjut baca surat An-Nisa. Selesai surat An-Nisa, Nabi Alaihissalam lanjut baca surat Ali Imran dalam satu rakaat, surat-surat panjang, tiga-tiganya, ya, termasuk dari As-Sab' Tiwal. Al-Baqarah selesai, kemudian lanjut An-Nisa, kemudian lanjut Ali Imran. Hadis riwayat Muslim dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, pada hadis ini riwayat Muslim ini, dia meriwayatkan bahwa beliau berjamaah dengan Nabi alaihi salatu wasalam pada salah satu qiyamul lail, tahajud yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ternyata Nabi alaihi wasalam baca surat Al-Baqarah. Selesai surat Al-Baqarah tidak ruku, lanjut surat An-Nisa. Selesai surat An-Nisa, lanjut surat Ali Imran. Bagaimana sisi pendalilannya? Karena ini pada salat sunnah. Sudah disampaikan sebelumnya ada kaidah bahwa ma sabata fin nafilati sabata fil fardhi illa bidalilin yufarriqu bainahuma. Ma sabata fin nafilati hukum yang berlaku pada salat nafilah, salat tatawu, salat sunnah, sabata fil fardhi, hukum itu juga berlaku pada salat fardhu. Hada huwa al-asal, ini hukum asalnya. Illa bidalilin, kecuali ada dalil yufarriqu bainahuma, membedakan hukum tersebut pada keduanya, pada salat, antara salat wajib dan salat sunnah. Selama kita tidak punya dalil membedakan antara keduanya dalam dari segi hukum tersebut, dalam hal hukum tersebut, maka kita samakan. Jadi ingat, ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat witir qiyamul lail di atas ontanya dalam safar, di mana saja arah ontanya menghadap ke kiblat atau tidak. Yani menunjukkan bolehnya tatawwu dengan duduk, tidak dengan berdiri, dan bolehnya salat tatawwu dalam safar di atas kendaraan yang sedang melaju meskipun tidak menghadap ke kiblat. Kemudian Ibnu Umar butuh mengeluarkan salat wajib, hukumnya beda. Salat wajib tidak boleh salat duduk, ya, tidak boleh salat tanpa menghadap ke kiblat. Maka Ibnu Umar mengatakan ghairu annahu la yaf'aluhu fil maktubah, ghairu annahu la yaf'aluhu fil maktubah. Hanya saja Nabi SAW tidak melakukan hal itu dalam pada salat maktubah, salat fardu, salat wajib. Artinya mutakarrar inda sahabah, sudah tetap di sisi para sahabat bahwa hukum yang berlaku pada salat sunnah itu sama dengan salat wajib. Ketika dalam hal ini beda, maka Ibnu Umar butuh untuk membedakannya, mengeluarkannya, menjelaskan bahwa beda, salat wajib beda dengan ini. Difahami? Dan demikian ini bisa jadi dalil yang mendukung pendapat dibolehkannya menggandeng dua surah atau lebih dalam satu rakaat pada salat fardu tanpa dimakruhkan, sebagaimana halnya itu boleh pada salat sunnah. Wallahu a'lam. Nah, perhatikan, jika kita mengamati surat-surat yang diuraikan oleh Ibnu Mas'ud pada riwayat Abu Wa'il pada Sunan Abi Dawud, antum perhatikan yang digandeng itu, yang disebut pertama berarti itu yang dibaca duluan, kemudian digandeng dengan surat berikutnya. Jika kita amati dibandingkan dengan susunan mushaf Utsmani, apakah semuanya berurutan? Coba kita lihat dari awal, Ar-Rahman dan An-Najm, yang mana yang duluan? Coba buka mushaf. Hah? An-Najm kemudian? Mana yang duluan, Ar-Rahman atau An-Najm? An-Najm. Sementara di sini yang Nabi baca terlebih dahulu Ar-Rahman kemudian An-Najm. Terbalik kan sunannya? Nah. Al-Qamar dan Al-Haqqah. Sudah benar susunan. Artinya sesuai susunan, tidak terbalik. At-Tur dengan Ad-Dariyat. Ad-Dariyat dulu kemudian At-Tur. Berarti terbalik ini. Hah? Tayyib. Dan seterusnya. Antum amati. Kalian mendapati. Ya, banyak di sini yang dibalik susunan. Dibalik. Ya, ini terbalik susunan tertib suratnya dibandingkan Mushaf Utsmani. Al-Mutaffifin dan Abasa. Nah. Abasa dulu kemudian Mutaffifin. Al-Mutaffifin dulu kemudian Abasa. Nah, begitu pula Al-Mudathir dan Al-Muzammil. Nah, An-Naba' dengan Al-Mursalat. Al-Mursalat dulu kemudian An-Naba'. Tapi ini An-Naba' kemudian Al-Mursalat. Ya kan? Oleh karena itu kata Al-Albani rahimahullah menta'liq hadis ini dalam sifat salat Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memperhitungkan urutan surat di tidak memperhitungkan urutan surat dalam menggandengkan banyak dari surat-surat itu. Tidak memperhitungkan urutan surat dalam menggandengkan banyak dari surat-surat itu. Sudah kita coba teliti tadi, memang banyak yang terbalik urutannya. Nah, dalam menggandengkan banyak dari surat-surat itu. Sehingga, kata Al-Albani, memetik hukum istimbat dari ini, sehingga menunjukkan bolehnya hal itu. Menunjukkan bolehnya hal itu. Nah, yang demikian, ya, menurut pendapat yang mengatakan boleh, Al-Albani termasuk yang membolehkan berdalil dengan hadis tersebut. Dan juga jika itu merupakan dalil bolehnya tidak sesuai dengan urutan, maka hadis Hudzaifah bin Yaman juga jadi dalil bagi yang berpegang dengan ini. Hudzaifah bin Yaman tadi riwayat Muslim berjamaah dengan Nabi SAW pernah satu kali qiyamul lail bersama berjamaah bermakmum bersama Nabi SAW, yang menunjukkan qiyamul lail tahajud selain tarwih itu boleh kadang-kadang yang dijadikan kebiasaan. Nah, Nabi SAW baca Al-Baqarah. Jika kita mengikuti urutan Mushaf Utsmani setelah Al-Baqarah lah. Ali Imran, kemudian Nisa. Tetapi hadis ini kata Hudzaifah setelah Al-Baqarah lanjut An-Nisa. Setelah Nisa lanjut Ali Imran. Nah, kita sudah urutan kan? Baik. Dan ini salah satu pendapat di kalangan ahlul ilm yang mengatakan boleh ya membaca terbalik dari susunan mushaf Utsmani. Nah, jadi jika pada rakaat pertama misalkan ya, jika sesuai susunan rakaat pertama membaca Al-Muzammil, rakaat kedua baca Al-Muddaththir, kan begitu ya? Ya. Jika dibalik, rakaat pertama baca Al-Muddaththir. Rakaat kedua baca Al-Muzammil. Nah. Mana yang lebih panjang? Al-Muzammil atau Al-Muddaththir ayatnya? Hah? Lebih panjang Al-Muddaththir. Jika kita ingin mempraktekkan sunnah yang akan kita pelajari nanti, yang sudah disyaratkan sebelumnya, bahwa disunnahkan rakaat pertama lebih panjang kiroahnya daripada rakaat yang kedua. Jika kita ingin membaca dua surat ini, berarti untuk mencapai sunnah itu kita dahulukan Al-Muddaththir, kemudian Al-Muzammil. Tetapi kita menyalahi urutan surat yang tertera dalam Mushaf Utsmani. Namun ini ada contohnya dari Rasulullah SAW pada riwayat Abu Wa'il dari Ibnu Mas'ud. Jadi ini salah satu pendapat di kalangan ahlul ilm, boleh hal itu. Boleh. Nah, meskipun yang mustahab yang disunnahkan sesuai urutan yang diletakkan dalam mushaf. Baik itu peletakan urutannya tauqifi, yakni dari Nabi SAW, para sahabat meletakkan karena mengikuti dari Nabi SAW peletakan itu, atau itu ijtihad dari sahabat. Yang jelas mustahab mengikuti urutan yang diletakkan dalam mushaf Utsmani. Nah, karena itu yang dinukil dan datang riwayat dari Nabi SAW. Namun pada sebagian hadis menunjukkan pernah Nabi melakukannya tidak sesuai urutan itu, menunjukkan bolehnya tanpa dimakruhkan. Al-Imamu Ahmad dinukil dalam Al-Mughni oleh Ibnu Qudamah, dinukil oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni bahwa Ahmad ketika ditanya masalah ini, Al-Imam Ahmad mengatakan la ba'sa bihi, la ba'sa bihi. Alaysa yu'allamu as-sabiyyu 'ala hadha? Alaysa yu'allamu as-sabiyyu 'ala hadha? Bukankah anak kecil diajari baca Quran dengan cara ini, dibalik dari belakang ke depan? Nah. Jadi ada riwayat dari Ahmad seperti itu. Ada juga sebagian ulama yang berpendapat dimakruhkan. Ada juga sebagian ulama yang berpendapat dimakruhkan. Ada yang mengatakan dimakruhkan. Nah, sementara ini kita akan lengkapi nanti. Ya. Bagaimana anak syaratkan, kita akan pelajari, bahas apakah memang tertib urutan Al-Quran sebagaimana Mus'haf Utsman itu tauqifi semuanya dari Nabi Islam, atau itu ijtihadi dari Utsman dan sahabat yang ada pada waktu itu ketika pembuatan Mus'haf Utsman, atau bagaimana. Nah, insyaAllah kita lengkapi dan terkait dengan hukum yang kita pelajari. Wallahu a'lam. تفضلوا جزاكم الله خيرا سبحان الله وبحمده لا اله الا انت